السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, juga Roja Lampung, Palembang, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, juga Roja Surabaya, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Surau TV Padang di mana saja Anda berada, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang Tauhid. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas dua jenis Tauhid, Seperti yang sudah kita terangkan, ada tiga jenis Tauhid. Dua di antaranya sudah kita bahas, satu yang belum. Yang sudah kita bahas adalah Tauhid Ar-Rububiyah, kedua Tauhid Al-Uluhiyah. Ketiga ini yang kita akan bahas, Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Ar-Rububiyah maknanya mengesakan Allah dalam hal Ar-Rububiyah, dalam hal kerububiyahan Allah. Makna kerububiyahan Allah itu perbuatan-perbuatan Allah di dalam mengatur makhluknya, baik menciptakan, memberi rizki, mengatur, mengelola, memberi maslahat atau memberi madarat, mematikan ataupun menghidupkan dan yang sejenisnya, itu semua perbuatan Allah. Hanya Allah satu-satunya yang berbuat. Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rizki, Allah satu-satunya pengatur alam jagat raya ini. Itulah makna dari Tauhid Ar-Rububiyah, mengesakan Allah dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya, boleh ada keyakinan ada pencipta lain di alam jagat raya ini selain Allah, ada pemberi rizki lain, pengatur lain, enggak boleh. Adanya keyakinan itu bisa syirik di bidang rububiyah. Jadi Tauhid Ar-Rububiyah adalah mengesakan Allah dalam hal perbuatan Allah. Dan Tauhid Ar-Rububiyah ini dimiliki juga oleh orang-orang musyrik. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang musyrik, Siapakah pencipta langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah. Mereka meyakini Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pemilik dan penguasa arsy yang agung. Orang musyrik pun tahu. Itu yang pertama. Apalagi kita seorang muslim wajib meyakini esanya Allah dalam hal rububiyah. Kalau memang orang musyrik meyakini tauhid ar-rububiyah, kenapa atuh mereka disebut musyrik? Nah, mereka tidak memiliki tauhid yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah maknanya mengesakan Allah. Tauhid itu mengesakan Allah. Artinya atau maksudnya menganggap Allah satu-satunya. Dalam hal apa? Dalam hal al-uluhiyah. Makna uluhiyah adalah sesembahan. Allah satu-satunya sesembahan. Satu-satunya yang diibadahi. Satu-satunya yang disembah. Itu makna al-uluhiyah. Kalau tauhid ar-rububiyah mengesakan Allah dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah, kalau al-uluhiyah mah mengesakan Allah dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Seluruh perbuatan manusia wajib ditujukan hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan olehmu hai Muhammad, sungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup matiku, semuanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, la syarikalah, enggak ada sekutu, enggak dibagi dua, walaupun dengan kadar untuk Allah besar, untuk yang lain sedikit, enggak. Jadi tauhid al-uluhiyah, perbuatan manusia semuanya ditujukan hanya untuk Allah. Peribadatan manusia yang dilakukan oleh manusia semuanya itu hanya ditujukan untuk Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik perbuatannya termasuk niat dalam berbuat lillahi rabbil alamin. Nah, tauhid al-uluhiyah inilah yang tidak dimiliki oleh orang musyrik. Orang musyrik meyakini Allah satu-satunya zat pencipta, pengatur seluruh alam. Tapi pas menyembah, mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Allah diduakan. Bukan diduakan, malah menyembah ke banyak sesembahan selain menyembah kepada Allah. Apakah orang musyrik menyembah Allah? Ya, menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena juga menyembah kepada selain Allah. Ini yang tidak dimiliki oleh orang musyrik. Padahal tauhid al-uluhiyah adalah tauhid yang lahir dari ar-rububiyah. Konsekuensi logis dari tauhid ar-rububiyah adalah lahirnya tauhid al-uluhiyah. Kenapa demikian? Sok aja bayangkan. Kalau kita meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur seluruh alam, pengatur seluruh kehidupan, satu-satunya yang memberikan maslahat atau madarat, satu-satunya yang mematikan yang menghidupkan, satu-satunya yang menahan atau yang memberi, konsekuensi dari keyakinan itu adalah kalau begitu nyembah juga hanya ke dia aja deh. Kan gitu ya? Nggak mungkin satu-satunya penciptanya Allah tapi nyembah kepada selain Allah. Nggak mungkin, nggak logis, nggak realistis, nggak rasional, nggak masuk akal. Makanya setiap kali Allah menyuruh ibadah kepada Allah, pasti sebelumnya Allah menyentil tentang kerububiahan Allah. Coba perhatikan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Suruhan beribadah kepada Allah adalah tauhid al-uluhiyah. Terus Allah menjelaskan, karena Allah telah menciptakan kalian, ini tauhid ar-rububiyah. Dialah satu-satunya yang menciptakan kalian, juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi adanya tauhid ar-rububiyah mestinya melahirkan tauhid al-uluhiyah. Kalau kita meyakini Allah satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang mengatur, satu-satunya raja di raja, satu-satunya pencipta, kalau begitu dia pula lah satu-satunya yang layak diibadati, disembah. Rasional enggak? Ya, rasional. Masuk akal enggak? Masuk akal. Layak enggak? Ya, layak. Justru kalau yang enggak menyembah Allah tidak rasional, tidak logis, tidak realistis, tidak layak, enggak pantas. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang musyrik, tauhid al-uluhiyah. Jadi kalau tauhid ar-rububiyah juga diyakini oleh orang-orang musyrik, nyaris tidak ada orang yang mengingkarinya. Kalau toh ada orang yang mengingkari seperti orang-orang ateis, syuyu'iyun, ateis atau komunis, atau seperti Fir'aun yang menyatakan ana rabbukumul a'la, akulah rabb kalian yang paling tinggi. Seolah-olah dia mengingkari dengan ucapannya, dengan sikapnya, keberadaan sang pencipta. Itu sekedar zahirnya. Batinnya meyakini, mengakui adanya pencipta. Termasuk orang ateis. Mungkin di sini ada yang pernah tinggal di Eropa, di Amerika, yang mayoritas penduduknya ateis. Tapi kalau ada masalah mereka bilang, oh my God. Dipresetkan, oh my gosh, gitu kan. Karena juri gahir nanti. Katanya ateis, tidak bertuhan. Tapi kalau ada masalah, oh my God. Disebut God. Batinnya mereka mengakui, termasuk Fir'aun. Dari mana kita tahu hati Fir'aun mengakui? Allah yang menjelaskan. Allah Maha mengetahui isi setiap hati. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatsha anfusuhum zulman wa uluwa. Kata Allah, Fir'aun dan bala tentara itu menentang dakwah Nabi Musa secara zahir. Wastaiqanatsha anfusuhum, tapi hati-hati mereka, jiwa mereka, batin mereka meyakini kebenarannya. Hatinya mengakui. Adapun fisiknya, lahiriahnya, bahasa verbal atau bahasa lisannya mengingkari, itu karena zulman wa uluwa. Karena sikap zalim dan uluwa, merasa diri tinggi, takabur sampai menyatakan ana rabbukumul a'la. Jadi tauhid ar-rububiyah nyaris tak ada makhluk yang mengingkarinya. Kalau ada yang mengingkari, hanya zahirnya, batinnya mengakuinya. Adapun tauhid al-uluhiyah banyak ditentang oleh orang-orang musyrik. Perbuatan, ucapan, dan keyakinan mereka membuktikannya. Mereka ada yang menyembah Allah plus menyembah sesembahan lainnya. Ada juga yang hanya menyembah sesembahan lain, tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Mereka menyembah pohon, mereka menyembah patung, mereka menyembah batu, mereka menyembah kuburan, mereka menyembah makhluk-makhluk mati yang lebih hina dari mereka. Merekalah pembuat sesembahan-sesembahan mereka tersebut. Mestinya kan yang menyembah yang dibuat, menyembah yang membuatnya. Ini mah yang membuat menyembah kepada benda buatannya. Yang bikin patung siapa? Mereka. Mereka yang buat, ini Tuhan saya, lalu disembah. Terbalik mestinya tuh. Makanya sikap menyembah kepada selain Allah adalah sikap yang tidak realistis, tidak rasional, dan tidak logis, tidak masuk akal. Menghinakan diri di hadapan makhluk yang lebih hina daripada dirinya. Inilah dua jenis tauhid yang mesti dimiliki. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah. Ketiga, tauhid asma wa sifat. Ini juga wajib dimiliki. Kalau tidak ada tauhid asma wa sifat, kita bisa terjerumus dalam syirik di bidang asma wa sifat. Maknanya adalah syirik di bidang asma wa sifat itu, kita bisa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan itu syirik. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai. Menganggap Allah serupa dengan makhluk itu syirik, menyamakan. Makanya tauhid asma wa sifat maknanya adalah nih, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah sebagai nama dan sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nama dan sifat bagi Allah. Berbicara tentang Allah, kata anak muda sekarang, jangan sotoy. Pakai ye, ada ye, bukan tanpa ye, bukan soto. Bukan soto Bandung, soto Madura, soto Betawi, bukan. Itu mah makanan. Soto itu apa? Sok tahu. Jangan sok tahu. Kita enggak tahu tentang Allah, enggak kenal dengan Allah kecuali melalui informasi yang datang dari Allah sendiri. Jangan pakai akal, jangan pakai perasaan untuk mengenal Allah. Jangan. Kenali Allah melalui informasi dari Allah tentang Allah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, niscaya aku tak akan pernah mengenalnya. Jadi mengenal Allah jangan dibayangkan, dihayalkan oleh akal fikiran, enggak mampu kita menjangkaunya. Dengan perasaan, dengan intuisi, enggak boleh. Itu artinya dikira-kira. Kenali Allah melalui informasi dari diri Allah dalam Al-Quran, atau melalui informasi yang sampai kepada kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wahyu, tidak akan mungkin salah. Kenali Allah melalui informasi dari diri Allah, termasuk dalam hal menetapkan nama dan sifat bagi diri Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah disebut tauhid asma sifat, artinya menetapkan nama dan sifat bagi Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nama dan sifat bagi Allah. Jangan otak dan perasaan kita yang memberi sifat dan nama bagi Allah azza wajalla. Jangan. Itu namanya sotoi tentang Allah. Sok tahu tentang Allah dalam bahasa Al-Qur'an disebut berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yaquluna 'alallahi ma la ya'lamun. Berbicara mereka tentang Allah tanpa ilmu. Hanya berdasarkan otak, berdasarkan perasaan. Otak kita enggak mungkin menjangkau tentang Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadarah." Berpikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah, silakan, langit, bumi, bintang, bulan, planet, silakan. Pikir. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan sekali-kali kalian berpikir tentang zat Allah. Fa innakum lan taqdiru qadrah, karena kalian tidak akan mungkin mampu menjangkaunya. Akal pikiran kita, perasaan kita enggak mungkin menjangkau tentang Allah. Namanya, sifatnya, apalagi zatnya. Maka kenali Allah melalui informasi yang datang dari Allah tentang Allah, termasuk tentang nama dan sifatnya. Jadi makna dari tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dengan nama dan sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, atau yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, itsbat. Itsbat itu apa? Menetapkan. Kedua, menafikan. Menafikan itu artinya menolak, meniadakan, lawan dari itsbat, lawan dari menetapkan, itu nafi. Kedua, menafikan sifat-sifat yang telah Allah nafikan dari dirinya. Ada Allah menolak beberapa sifat dari dirinya, seperti penyerupaan dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada yang menyerupai. Seperti ngantuk dan tidur, Allah tidak pernah ngantuk sekejap, apalagi tertidur. Allah berfirman, gimana ayatnya, ada yang hafal? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Allah itu tidak pernah dikenai ngantuk ataupun tidur. Ngalenggut gitu saja tidak. Ngalenggut itu apa? Ngalenyap. Melenyap. Mengantuk sedikit, tidur sedikit. Enggak. Tidur enggak, ngantuk juga tidak. Tidur dan ngantuk adalah sifat yang oleh Allah ditolak, dinafikan dari dirinya. Penyerupaan dengan makhluk juga ditolak, dinafikan darinya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Itu sifat punya anak, sifat punya orang tua adalah sifat yang oleh Allah ditolak dari dirinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Sifat ingkar janji adalah sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Allah itu laisa bidzallami lil amid. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Sifat zalim adalah sifat yang Allah tolak dari dirinya. Dalam hadis kursi disebutkan, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan sifat zalim atas diriku. Aku enggak mungkin zalim kepada makhluknya, kepada siapapun, enggak. Itu beberapa sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Dinafikan itu apa? Ditolak. Maka semua sifat plus nama yang Allah tetapkan sebagai sifat dan nama bagi dirinya, wajib kita tetapkan sebagai sifat dan nama bagi dirinya. Termasuk yang ditetapkan sebagai sifat dan nama oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib juga kita tetapkan. Dan semua sifat yang Allah tolak dari dirinya, wajib kita tolak. Allah itu tidak zalim. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Allah itu tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak punya pasangan, dan seterusnya. Itu sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Tadinya, ini tadinya nih. Asma wa sifat dibicarakan di dalam tauhid Ar-Rububiyah. Tadinya tauhid itu hanya dua. Tauhid Ar-Rububiyah dan tauhid Uluhiyah. Sudah. Tauhid asma sifat termasuk tauhid Ar-Rububiyah. Karena apa? Karena Rububiyah juga mencakup perbuatan dan sifat Allah. Allah satu-satunya pencipta. Salah satu sifat Allah adalah menciptakan, khaliq, ya enggak? Salah satu sifat Allah, mudabbir, artinya mengurus seluruh alam, mengatur seluruh alam. Salah satu sifat Allah adalah malik, sekaligus nama. Salah satu sifat Allah adalah razak, wahab, qadir, dan seterusnya. Itu sifat dan juga perbuatan Allah. Itu masuk dalam pembahasan tauhid ar-rububiyah. Tapi belakangan muncul penyimpangan di kalangan kaum muslimin dengan jumlah yang banyak dalam hal nama dan sifat Allah. Penyimpangannya itu berupa mengingkari sifat-sifat Allah baik sebagian ataupun seluruhnya. Atau ada pihak yang menetapkan sifat bagi Allah berdasarkan akal. Menetapkan sifat yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Lalu ditetapkan berdasarkan akal. Setelah ditetapkan berdasarkan, cari ayat-ayat yang bisa mendukungnya. Nah itu. Pembicaraan tentang hal ini begitu gencar, kalau zaman sekarang disebut viral. Jadi trending topik di mana? Di setiap kajian-kajian. Tapi keliru dalam membahasnya. Para ulama risih. Lalu mereka menyampaikan bantahan, argumentasi, klarifikasi, koreksi, meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu. Tidak hanya di kajian, tapi juga dalam bentuk apa? Tulisan-tulisan. Lahirlah puluhan, ratusan, ribuan kitab yang berisi tentang koreksi terhadap kesalahan orang-orang dalam hal asma wa sifat. Diketahui umpamanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah membantah pemikiran orang namanya Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan mengingkari sifat-sifat Allah. Allah tidak punya sifat. Ayat-ayat tentang sifat ditakwil oleh mereka. Maka karena nama orang yang melahirkan pemikiran itu disebut Jaham bin Sofwan, pemikirannya disebut pemikiran Jahmiyah. Nisbat kepada Jaham bin Sofwan. Pengikutnya banyak. Orang-orang yang berbelajar kepadanya banyak. Membuat para ulama ahlu sunnah risih. Maka mereka membantah, lahirlah kitab As-Sunnah. Itu Imam Ahmad beserta anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Syekh Abdul Aziz Al-Kinani menyusun kitab Al-Haidah itu membantah pola fikir seorang Mu'tazili namanya Bishr al-Murisi. Dia tokoh Mu'tazilah. Mu'tazilah orang-orang yang di dalam memahami agama Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan akal, tidak menggunakan asar. Mereka pakai akal membuang nakal. Nakal itu nas Al-Quran, hadis atau asar dari para sahabat. Tapi mereka gunakan akal. Itu kalangan Mu'tazilah. Taqdimul akli anin nakal, mendahulukan akal daripada nakal. Nakal itu wahyu. Kalau ada ayat Al-Quran yang tidak masuk akal, ditakwil. Kalau ada hadis yang tidak masuk akal, walaupun hadisnya Bukhari Muslim sahih, disepakati kesahihannya, ditolak oleh mereka karena tidak masuk akal, dianggap dhaif. Akal menjadi hakim terhadap wahyu. Itu karangan Mu'tazilah. Salah satu tokohnya Bishr al-Murisi. Lalu lahirlah kitab Al-Haidah, susunan Syekh Abdul Aziz Al-Kinani, yang isinya membantah pemikiran Mu'tazilah. Ada lagi ulama lain, Abu Abdullah Al-Marwazi, menyusun kitab As-Sunnah. Isinya apa? Membantah pemikiran Mu'tazilah yang saat itu begitu dominan, mewarnai pengajian-pengajian dan memiliki pengikut yang banyak dari kalangan anak-anak muda yang hamasah ghirah Islamnya tinggi. Mereka tertarik kepada penjelasan yang mereka anggap lebih rasional, tapi bertolak belakang dengan asar. Demikian juga Uthman bin Sa'id menyusun kitab yang berjudul Ar-Radu ala Bishr al-Murisi, bantahan kepada Bashr al-Murisi. Termasuk Imam Ibnu Khuzaimah, salah seorang perawi hadis, beliau menyusun kitab At-Tauhid dan isinya membantah pemikiran orang-orang Mu'tazilah dalam hal asma wa sifat. Intinya banyak orang mengenal Allah tidak melalui wahyu, tapi melalui akal dan perasaan. Lahirlah pemikiran yang super berbahaya. Penyimpangan dalam masalah tauhid itu penyimpangan yang amat sangat fatal. Adapun orang yang pertama kali mengingkari sifat dan nama bagi Allah, tentu saja orang-orang musyrik Arab. Dan mereka menetapkan itu dengan logika dan perasaan. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka, salah satu di antara nama dan sifat Allah yang diingkari oleh orang-orang musyrik adalah Ar-Rahman. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 30, kata Allah, "Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam liyatluwa 'alaihim alladhi awhayna ilaika wa hum yakfuruna bir-Rahman." Kata Allah, demikianlah kami telah mengutus engkau, hei Muhammad, kepada satu umat. Dan telah berlalu banyak umat sebelum itu. Agar kamu membacakan kepada mereka wahyu yang telah kami berikan kepadamu. Karena mereka kufur kepada Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman di sini? Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu nama sekaligus sifat bagi Allah. Yang menjadi asbabu nuzul ayat ini adalah orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir yang disebut dari nama Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ar-Rahman. Beliau menyatakan Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, kedengaran oleh orang-orang musyrik. mereka mengingkari, apa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahman? Turunlah ayat ini, kata Allah, wahum yakfuruna birrahman. Mereka kufur kepada Ar-Rahman. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari menukil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan yad'u yaqul ya Rahman ya Rahim. فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام تدعو فله الأسماء الحسنى. Kata Ibn Abbas, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud, di dalam sujudnya beliau berdoa. Di dalam doanya beliau menyebut dua di antara nama dan sifat Allah. Beliau menyatakan, ya Rahman, ya Rahim. Kedengaran oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik menyangka Rahman dan Rahim dua nama sesembahan yang disembah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal selama ini Nabi SAW mendakwahkan tauhid la ilaha illallah, kan? Tidak ada sembahan selain Allah. Kok mengajak tauhid kepada Allah tapi dia berdoa kepada dua sesembahan, satu Rahman, satu Rahim? Maka mulailah orang-orang kafir Quraisy dengan kedunguannya, kebodohannya menyatakan Muhammad mengklaim punya satu sesembahan tapi dia berdoa kepada dua sesembahan, ke Ar-Rahman dan ke Ar-Rahim. Tuh, padahal Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua nama untuk satu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya dua kan nama dan sifat bagi Allah, tapi banyak kan yang disebut hanya dua. Tapi orang-orang musyrik sotoi dengan kebodohannya. Muhammad berdoa kepada dua sesembahan, kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Turunlah ayat Allah dalam surah Al-Isra 110. Allah berfirman, "Qul idullah aw idurrahman ayyama tad'u falahul asmaul husna." Katakan olehmu, berdoalah kamu kepada Allah atau kepada Ar-Rahman dengan kepada apapun nama yang manapun yang kamu sebut dalam doamu, Allah memiliki nama-nama yang baik. Jadi orang-orang musyrik mengingkari apa? Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-60 Allah berfirman, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Bila dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman di sini? Allah. Mereka bertanya, siapa Ar-Rahman teh? Enggak, kami enggak kenal dengan Ar-Rahman. Mereka mengingkari sifat Ar-Rahman. Ya. Nah, orang-orang musyriklah yang menjadi nenek moyang yang dijadikan sebagai sandaran oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah dengan akal dan perasaan, tidak dengan wahyu. Mu'tazilah mengingkari sifat Allah kecuali satu esa. Sudah hanya itu. Selain itu Allah enggak punya sifat. Niatnya mah baik. Niat si Mu'tazilah mengingkari sifat Allah itu bukan buruk, bukan untuk mengurangi kemuliaan Allah, tapi justru untuk memurnikan keesaan Allah, kata mereka, tapi dengan akal. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya, kalau Allah punya sifat, berarti samalah dengan makhluk. Makhluk punya sifat, Allah melihat, makhluk melihat, sama. Padahal Allah tidak serupa dengan makhluknya. Makhluk mendengar, Allah mendengar, sama. Padahal Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maka semua sifat yang dimiliki oleh makhluk tidak boleh ditetapkan untuk Allah. Makanya Allah tidak punya sifat seperti yang dimiliki makhluk, kecuali satu, yaitu Esa. Allah Esa dalam keesaannya. Masuk akal enggak? Masuk akal mereka. Tapi tidak masuk akal yang didasarkan kepada pertimbangan syariat. Ya? Padahal Allah menyatakan banyak sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, huwas-sami'ul-basir. Allah melihat, Allah mendengar, Allah juga mengetahui, Allah juga mengawasi, dan sesuatu itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, kan? Ditolak. Oleh siapa? Oleh Mu'tazilah. Kecuali satu, yaitu Esa. Itu saja. Dan niat mereka bagus untuk menjaga kemurnian tentang keesaan Allah, cuma pakai akal, sehingga membuang nas ayat dan hadis yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mu'tazilah. Ya, Asy'ariyah termasuk yang demikian. Kalau kita pernah dulu belajar dari SD, SMP, SMA di madrasah tentang sifat Allah, berapa? 13 atau 20 kan? Nah, 13 atau 20. Padahal di dalam nama Allah terkandung sifat. Nama Allah ada berapa? 99 minimal ya, berapa banyak? Kalau nama Allah minimal 99, ini hanya 13 atau 20 sisanya dikemanakan? Dalam sifat 13 atau 20 ada enggak Ar-Rahman, Ar-Rahim? Ada enggak? Masih ada yang hafal wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, iradah, kalam, sami, basor. Apalagi ada 13. Kalau diingat-ingat saya insya Allah hafal. Dulu hafal nazomnya ya, dinazomkan. Kemana Ar-Rahman? Kemana Ar-Rahim? Kemana Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir, dan seterusnya. Dikemanakan tuh? Apakah Ar-Rahman dan Ar-Rahim sifat Allah atau bukan? Iya, sifat Allah sekaligus nama. Enggak ada tuh di dalam sifat yang ditetapkan oleh kalangan Asy'ariyah. Ya. Jadi mereka menetapkan nama itu dengan akal dulu, baru cari ayat dan hadis yang menguatkan ini. Diingkarilah selain dari 13, selain dari 20, diingkarilah. Maka mereka termasuk nufatus sifat. Termasuk orang-orang yang menafikan beberapa sifat yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Nah, jadi semuanya itu bermuara pada pengingkaran orang-orang musyrik Quraisy saat itu yang mengingkari Ar-Rahman. Adapun para rasul dan para pengikutnya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para sahabatnya yang mulia yang dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan sifat yang telah Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat bagi diri Allah, dan menafikan sifat-sifat yang oleh Allah dinafikan dari dirinya. Dan itu sikap yang mengikuti informasi dari Allah tentang diri Allah dan mengikuti informasi dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya sikap orang-orang yang menyimpang dalam memahami asma dan sifat Allah, ketika disebut sifat Allah dalam Al-Quran, mereka mengingkari dan menunjukkan ekspresi yang kesal. Kata orang Sunda mah jejebris. Saya nggak tahu terjemahannya jejebris. Pokoknya ekspresi yang menyatakan tidak ridho, tidak suka, benci kepada apa yang dia dengar atau apa yang dia kayak gitulah. Suatu saat diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya itu dari Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Setelah Nabi wafat ini, karena ketika Nabi wafat enggak ada orang yang berani menyimpang, ya. Ibnu Abbas menyatakan annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fis sifat. Istingkaran lidhalik faqal ma faraqa haula yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabih yusiru radhiyallahu ila unasin yahduruna majlisahu min amatin nas bi annahum idza sami'u syai'an min nususis sifat wa hiya minal muhkam hasala ma'hum faraqa ay khawafa wa tafaddu kal munkirina laha. Ibnu Abbas melihat orang, seorang laki-laki jejebris, apa ya bahasa Indonesianya itu, menunjukkan ekspresi apa, kekesalan ketika orang itu mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Dia jejebris itu tadi karena mengingkari hal itu. Melihat hal itu panas tuh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lalu berkata, apa bedanya mereka benar sikap mereka ketika menemukan ayat yang muhkamat, tapi mereka binasa ketika menemukan ayat yang mutasyabihat. Ucapan Ibnu Abbas ini ditujukan kepada orang-orang yang menghadiri majlis orang tadi itu. Kalau mereka itu mendengar sebuah nas, ayat atau hadis tentang sifat-sifat Allah, dan ayat dan hadis tentang sifat Allah muhkam, itu bukan mutasyabihat, jelas, gamblang, maka mereka mengungkapkan sikap pengingkaran terhadap hal itu, seolah-olah itu tidak suka. Fahum kalladina qalallahu fihim, mereka itu seperti orang-orang yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat surah Ali Imran ayat 7. Fa'ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah warrasikhuna fil ilam. Kata Allah, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dalam rangka mencari fitnahnya dan mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah. Ayat tentang sifat, ayat yang muhkam, yang gamblang, yang jelas, tapi mereka anggap mutasyabihat lalu ditakwil kepada makna lain. Hasil takwil adalah tahrif. Tahrif itu merubah makna. Hasil dari tahrif adalah ta'til. Ta'til itu maknanya adalah mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah istiwa di atas arsy. Istiwa itu maknanya gamblang, jelas. Istiwa itu tegak. Begitu jelas maknanya. Cuma sifat dan kaifiat, cara dan hakikat bagaimana Allah istiwa di atas arsy, ini majhul. Majhul itu apa? Tidak diketahui oleh siapapun. Yang pasti tidak seperti istiwanya makhluk di atas sesuatu. Yang pasti berbeda, tapi tidak diketahui. Makanya Imam Malik ketika ditanya, Ar-Rahmanu alal arsyistawa, kaifastawa? Kata salah seorang penanya, Allah itu kan istiwa di atas arsy. Bagaimana sih cara istiwanya di atas arsy? Dia menanyakan cara. Bagaimana caranya? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu maknanya maklum. Maklum itu diketahui, istiwa itu tegak. Ya. Wal kaifu majhulun. Adapun cara bagaimana istiwanya Allah, majhul. Majhul itu tidak diketahui dan tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Yang jelas tidak sama dengan istiwanya makhluk. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani bahwa Allah istiwa wajib karena Al-Qur'an itu. Minimal 7 ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan Allah istiwa di atas arsy. Wassu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimana cara istiwanya Allah adalah bid'ah. Imam Malik khawatir orang ini jadi virus pemikirannya bagi murid-muridnya yang lain. Disuruh keluar. Keluar kamu. Khawatir merembet nanti. Daripada merembet susah diobati, preventif sudah dibuang. Keluar. Khawatir nanti pola pikirnya merembet kepada yang lain. Jadi gamblang, istiwa maknanya jelas. Tapi oleh sebagian orang, makna istiwa ditakwil, ya. Hasil dari takwil, tahrif. Tahrif itu merubah makna. Istiwa maknanya tegak, dirubah menjadi berkuasa, menjadi istaula. Tambah kacau. Karena apa? Karena makna istaula artinya menguasai. Setelah sebelumnya tidak menguasai. Tadinya itu arsy dikuasai oleh orang lain, lalu direbut oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Itu istaula namanya. Sebelum direbut, dikuasai yang lain. Dan itu berbahaya makna seperti itu. Itu pertama. Kedua, kalau makna istawa adalah istaula, kenapa hanya kepada arsy? Apakah bumi, langit selain arsy tidak dikuasai oleh Allah? Kenapa hanya mengatakan istiwa di atas arsy, tidak dia istiwa di atas arsy, langit, bumi, dan semua alam? Tidak dikatakan begitu. Dan seterusnya. Jadi makna istiwa yang asalnya tegak, ditakwil. Lalu tahrif. Tahrif itu merubah makna. Jadi istaula. Dari tahrif lahir ta'til. Ta'til itu mengingkari sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, Allah enggak istiwa. Allah enggak ada di atas arsy. Makna istiwa di sana menguasai, tapi Allahnya sendiri tidak di atas arsy tuh. Dia menta'til. Menta'til itu mengingkari apa yang Allah tetapkan sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dari ta'wil lahir tahrif, dari tahrif lahir ta'til, mengingkari. Itu juga berlaku bagi sifat-sifatnya yang lain. Nanti berakibat diingkarilah sifat melihat, mendengar, mengetahui. Karena semua sifat itu dimiliki juga oleh makhluk apa tidak? Iya. Makhluk mendengar tidak? Mendengar. Melihat enggak? Melihat. Allah mendengar dan melihat enggak? Mendengar dan melihat. Loh, sama dong. Apakah sifat mendengar dan melihat akan ditaktil, diingkari? Enggak. Allah enggak melihat, Allah enggak mendengar. Apakah begitu? Bahaya. Kalau diyakini begitu, Allah enggak melihat. Kalau melihat sama dengan makhluk. Allah enggak mendengar. Kalau mendengar sama dengan makhluk. Coba tanyakan lagi, kalau Allah tidak melihat, tidak mendengar, apakah tidak sama dengan makhluk? Ada enggak makhluk yang tidak mendengar dan tidak melihat? Banyak. Malah terjerumus ke dalam penyerupaan dengan makhluk yang lebih rendah, lebih hina. Lebih tidak sempurna, lebih kurang. Bukan lebih kurang pas. Kurangnya lebih gitu ya. Dia terjerumus ke dalam sifat yang sebenarnya dia ingkari sendiri. Ya. Adapun ahlu sunnah menyatakan Allah mendengar, Allah istiwa, Allah melihat. Tapi cara dan hakikat mendengarnya, hakikat melihatnya, hakikat istiwanya, tidak ada yang menyerupai di kalangan makhluknya. Jangankan Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk pun cara istiwanya, cara melihatnya, cara mendengarnya, cara berjalannya sama apa tidak? Tidak. Kita dengan binatang cara melihat, cara mendengar beda. Cara berjalan beda. Kita punya tangan, kursi punya tangan. Kebetulan kursi yang saya duduk gak ada tangannya. Ada gak kursi yang ada tangannya? Ada. Fungsinya sama dengan tangan kita? Beda. Bentuknya? Beda. Bahannya? Beda. Warnanya? Beda. Semuanya beda. Padahal sama-sama tangan. Itu makhluk dengan makhluk tuh. Apa bahasa Indonesianya congcorang? Mentis. Yang itu binatang yang simet, huh? Peralat, belalang ya belalang, congcorang. Punya tangan apa tidak? Punya. Kita punya tangan? Sama enggak tangan kita dengan tangan dia? Enggak. Apanya yang enggak sama? Semuanya. Bahannya beda. Ukurannya beda. Warnanya beda. Fungsinya juga beda. Tangan kita mah bisa nyintrek, dia mah tidak bisa. Tangan kita mah bisa ngeleketek, tangan dia mah tidak bisa. Ya. Tangan kita mah bisa apa lagi? Nonjok, tangan dia bisa enggak? Enggak, dia cuma megang gitu kan. Megang. Kita mah bisa macam-macam tuh, ya. Tangan kita bisa kita main-mainkan, dia enggak. Makhluk dengan makhluk. Apalagi dengan khaliq. Ya. Jadi yang tidak sama adalah hakikat dan kaifiyat. Adapun makna mendengar, makna melihatnya sama. Apa makna atau definisi dari mendengar apa? Idrakus saut. Makna mendengarlah mampu menangkap suara. Itu makna dari mendengar. Tapi bagaimana caranya? Beda-beda antara kita dengan binatang aja kan beda ya. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi dengan khaliq. Allah yang kita yakini mendengar. Tapi cara mendengarnya, hakikat melihat, tidak ada yang menyamai. Wajib kita yakini Allah melihat. Tapi bagaimana melihatnya? Berbeda dengan makhluk manapun. Wajib diyakini Allah istiwa di atas aras. Tapi bagaimana istiwanya? Tidak ada yang sama dengan makhluk manapun. Dan ingat, kalau Allah istiwa di atas aras, tidak berarti menempel ke aras, dan tidak berarti membutuhkan aras, dan tidak berarti Allah lebih kecil dari aras. Enggak. Dari mana makna itu diambil? Lampu itu berada di atas meja. Apakah lampu itu nempel di atas meja? Tidak, menggelantung. Apakah lampu itu membutuhkan meja itu? Tidak, ya. Umpamanya atap itu berada di atas meja. Apakah berarti meja itu lebih besar dari atapnya? Tidak, lebih besar atap. Jadi kalau sesuatu berada di atas sesuatu yang lain, pertama tidak berarti menempel. Kedua tidak berarti yang di atas membutuhkan yang di bawah. Ketiga tidak berarti yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Enggak sama sekali. Kenapa kalau dikatakan Allah istiwa di atas aras, lalu diingkari karena difahami, oh kalau istiwa berarti Allah membutuhkan aras. Dari mana makna itu didapat? Oh, kalau Allah istiwa di atas arsy berarti nempel di atas arsy. Enggak. Oh, kalau Allah istiwa di atas arsy berarti arsy-nya lebih besar daripada Allah. Dari mana makna itu bisa difahami seperti itu? Sama dengan atap itu berada di atas meja. Oh, berarti mejanya lebih gede dari atap. Enggak masuk akal, enggak realistis. Nah, itu orang mengingkari keberadaan Allah di atas aras hanya karena otaknya. Yang memahami sifat Allah dengan otaknya pasti keliru. Pasti ada kosletnya itu. Akhirnya karena kebodohannya diingkarilah. Enggak, Allah tidak istiwa di atas aras. Diingkari. Nah, alasannya apa? Alasannya tadi dengan akal, dengan otak, lalu makna istiwanya ditakwil, dirubah. Hasil dari takwil, tahrif, rubah. Dari tahrif, ta'til, mengingkari. Dan itulah berbahaya. Ya, orang seperti itu yang menetapkan asma dan sifat Allah dengan akal, dengan perasaan, mereka banyak mengingkari sifat yang telah Allah tetapkan atau menetapkan sifat yang tidak ditetapkan sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak ayat yang menyatakan innallaha wujudun? Allah itu wujud. Oh, berarti wujud salah satu sifat Allah. Enggak ada. Yang ada huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Ada enggak ayat yang menyatakan Allah itu qidam, qadim? Tidak ada. Yang ada huwal awwal wal akhir. Dia yang al awwal, dia yang al akhir. Dia yang zahir, dia yang batin. Itu nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Tetapkan itu sebagai nama dan sifat bagi Allah. Jangan menetapkan nama atau sifat yang tidak Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya. Karena itu tadi menggunakan akal untuk mendeskripsikan Allah dengan menyingkirkan nas, ayat, dan hadis tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang yang mengingkari asma dan sifatnya. Dalam surah Al-A'raf 180 Allah berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzzawna ma kanu ya'malun. Kata Allah, Allah memiliki al-asma'ul husna. Nanti kita akan bahas apa makna atau arti dari al-asmaul husna. Allah memiliki al-asmaul husna, artinya nama-nama terbaik. Fad'uhu biha, silakan kalian berdoa dengan menyebut al-asmaul husna tadi. Silakan sebut al-asmaul husna tadi. Wadharul ladina yulhiduna fi asmahi, dan tinggalkan orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifatnya. Tinggalkan. Jangan diikuti. Allah menyatakan, sayzawna makanu ya'malun, mereka akan dibalas atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Karena mengingkari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah menetapkan adanya al-asma'ul husna bagi dirinya dan memerintahkan kepada manusia agar manusia berdoa memanggil Allah dengan nama-nama yang disebut al-asma'ul husna tadi. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh sekali-kali mengingkari nama-nama dan sifat yang telah Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah telah mengancam orang-orang yang seperti itu. Berkata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, وَتَوَعَدَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَيَنْفَوْنَهَا عَنْهُ أَوْ يُؤَوِّلُونَهَا عَنْ مَعَانِهَا الصَّحِيحَةِ بِأَنَّهُ سَيَجْزِيهِمْ عَلَىٰ عَمَلِهِمْ بِالْإِقَابِ وَالْعَذَابِ. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah telah mengancam orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-Nya serta menafikan sifat-sifat Allah baik sebagian ataupun seluruhnya dan menta'wil sifat-sifat Allah dari makna yang sebenarnya kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz dari sifat Allah itu, Allah menyatakan Allah akan balas mereka atas amal mereka dengan azab yang amat sangat pedih. Berdasarkan hal itulah, maka terlarang bagi kita menamai Allah bukan dengan nama yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan mensifati Allah dengan sifat yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi diri-Nya. Ya, inilah muqaddimah dari penjelasan asma dan sifat Allah. Ini baru muqaddimah. Rincian dari penjelasan itu insya Allah akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang ya. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akhal Fadil Abdul Ghaffar di studio Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik Ustaz, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas materi kajian ilmiah penuh manfaat pada sore hari ini. Dan berikutnya kepada para pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon dapat menghubungi ke nomor 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baik, pertanyaan pesan singkat kita akan coba bacakan untuk mengawali sesi tanya jawab sore hari ini. Nah, diantaranya, saya hamba Allah dari Kalbar. Ustaz ingin mengenal dan mempelajari asma wa sifat. Kitab apakah yang menjelaskan tentang asma wa sifat yang sahih secara lengkap? Apakah asmaul husna yang tercantum di dalam sampul mushaf Al-Quran cetakan Indonesia itu sudah sahih? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Penanya dari Kalbar Kaltim, Kalimantan lah, calon ibu kota. Pertanyaannya, apa saja al-asmul husna? Apakah al-asmul husna yang tercetak di cover mushaf Al-Quran itu sahih apa tidak? Ya, barakallahu fikum. Dan kitab apa yang membahas ya? Pertama, tidak ada hadis yang sahih yang merinci apa saja asmaul husna tersebut. Kita pernah membahas dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid satu hadis tentang asmaul husna, tapi hadis itu dhaif. Walhasil tidak ada. Adapun kitab kita yang membahas tentang al-asmaul husna atau tentang asma dan sifat Allah yang lengkap adalah Al-Qawaidul Muthla, susunan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dulu kita pernah membahas Lum'atul I'tiqad, susunan Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dan disyarah oleh banyak ulama. Kita dulu pernah bahas, itu juga membahas tentang asma dan sifat. Kita juga pernah membahas kitab Aqidah Al-Wasithiyah, susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian disyarah oleh beberapa masyai. Itu juga berbicara tentang asma dan sifat Allah. Adapun makna, nah ini nanti kita bahas beberapa al-asmul husna beserta namanya. Yang belakangan ini sedang akan kita bahas adalah fiqih al-asmul husna, Sunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, yang kita akan bahas setiap hari Selasa di Cipaganti siang ya, jam 9 sampai yang jam 11. Sekarang masih mukaddimah tentang hal itu ya. Tak lama lagi kita masuk kepada pembahasan kitab tersebut. Dan kitab ini, Fiqih al-asmul husna ini, sudah ada terjemahannya ya. Silakan aja dicari. Termasuk Al-Qawaidul Muslah, saya enggak tahu apa sudah ada terjemahannya atau belum. Lum'atul Itiqad sudah ada terjemahannya, dan minimal rekaman kajian Lum'atul Itiqad atau Al-Qawaidul Musla termasuk fikih asma wa sifat, rekamannya sudah ada, silakan di-shoot di YouTube, nanti akan muncul ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ya Abdul Ghaffar. Nah Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan mencoba menyapa di layanan-layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Baik, di 0218236543. Nam, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana Bapak? Saya Riyadi di Riau Ustaz. Nam, Pak Riyadi Riau, silakan Pak. Gini Ustaz, ada kelompok ibu-ibu lakukan kegiatan arisan, yang di situ ada kegiatan makan-makan yang disediakan oleh tuan rumah secara bergiliran. Kemudian diadakan membaca surat Yasin, setelah itu kegiatan tausiah. Itu diadakan jadwalnya dari Jumat. Bagaimana kalau kita yang diundang untuk mengisi tausiahnya, Ustaz? Hadir atau tidak, Ustaz? Hadir dengan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan. Bapak Riyadi siapa ya? Di Riau. Barakallahu fiik. Ada beberapa, satu pertanyaan tapi memuat beberapa masalah. Pertama, arisan. Yang kedua, makan-makan di arisan tersebut yang disiapkan oleh tuan rumah. Boleh enggak kita ikut makan? Ketiga, ada tausiah ya, dilakukan setiap sejumat sekali. Barakallahu fiik. Tiga masalah. Hukum arisan, makan-makan di arisan yang disediakan oleh tuan rumah, dan tausiah rutin jumatan. Pertama, hukum arisan diikhtilafkan oleh para ulama tentang halal dan haramnya. Ada ulama yang mengharamkan seperti Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Tapi jumhur ulama, para masyayikh yang lain, umpamanya Lajnah Daimah Syekh Al-Utsaimin, itu membolehkan arisan. Tidak masalah, yang selama la dharara wa la dirara. Bagaimana dengan diundi? Enggak masalah diundi. Karena Nabi SAW pun suka mengundi siapa? Istri-istrinya ketika beliau akan melakukan safar, ya. Jadi sebagian ulama membolehkan. Tidak boleh kita mengharamkan secara mutlak karena adanya fatwa ulama mujtahidin yang membolehkannya. Tapi lebih disukai nanti tidak dikoclok tapi diberikan kepada orang yang paling butuh saat itu. Tapi resikonya semua orang aku paling butuh ya. Itu yang pertama, boleh enggak masalah? Boleh arisan. Kedua, boleh enggak hukum makan-makan yang disediakan oleh tuan rumah? Tergantung mekanisme lahirnya acara makan-makan ini. Kalau makan-makan di rumah si tuan rumah ini, pertama, itu kebaikan tuan rumah. Kedatangan tamu malah senang, bulan depan saya alhamdulillah ada rezeki, ayo di rumah saya siapkan kambing, gitu ya gambarnya. Akhirnya nyembelih kambing, bagus, gak masalah. Atau ibu-ibu itu yang arisan kan biasanya ibu-ibu ya, bapak-bapak mah jarang, urunan untuk konsumsi ya, semuanya ridho, masak sesuai dengan kemampuan. Ada yang 50 ribu, ada yang 100 ribu, ada yang 500 ribu. Pokoknya tergantung kondisi kemampuan finansial masing-masing dan kondisi iman masing-masing. Imannya gede, finansialnya kecil, dia bisa gede nyumbang. Karena tahu memberi makan orang lain itu bagus. Pahalanya besar. Imannya kecil, uangnya besar, banyak, nyumbangnya 10 ribu. Ada yang begitu. Tergantung. Silakan nyumbang, tidak harus rata, ya. lalu makan-makan. Boleh yang kayak begini. Adapun kalau, nah kalau ada aturan, siapa yang hari ini menang, bulan ini menang, bulan depannya wajib jadi tuan rumah dan wajib memberikan konsumsi, wajib. Itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena mengandung unsur riba. Di mana letak ribanya? Orang yang sudah menang itu kan berhutang kepada orang yang belum menang, kan gitu. Arisannya prinsipnya ya. Arisan itu nabung gitu. Tapi tabungannya ada yang disegerakan, ada yang ditunda. Yang menang segera, dia punya hutang kepada yang belum menang, kan gitu ya. Ketika dia punya hutang, lalu dipaksa memberikan kompensasi atas hutangnya, termasuk dalam bentuk umpamanya memberikan makanan, maka itu riba. Kullu qardin jarra bihil manfa' fahuwa riba. Setiap pinjaman yang dari sana lahir manfaat, lahir kelebihan apapun bentuknya, maka itu riba. Maka tidak boleh kalau makan-makannya berdasarkan aturan seperti barusan. Adapun kalau makan-makan tidak dikait-kaitkan dengan arisannya, maka insya Allah tidak apa-apa. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana memberi tausiah pada acara rutinan. Sama dengan kita ada tausiah setiap Jumat sore di sini ya. Saya diundang ke sini. Siapa yang undang? Pengundang. Setiap Jumat sore saya datang ke sini. Gak masalah, ya. Tidak masalah, dibolehkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa tertampung karena terbatas waktu. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.